Mitra bisnis, beberapa waktu lalu, Kejaksaan dan Kepolisian Tasikmalaya, Jawa Barat, menyegel bangunan milik jamaah Ahmadiyah dengan alasan demi keamanan karena dikabarkan ormas tertentu akan menyerbu tempat tersebut. Jamaah diminta untuk menghentikan kegiatan keagamaan dan meninggalkan bangunan. Di sisi lain, tugas aparat seharusnya adalah memberikan perlindungan, bukan melakukan penyegelan dan membiarkan kekerasan terjadi. Untuk membahas hal ini, saya telah tersambung dengan politisi Solahuddin Wahid. Gus Solah, apa komentar Anda? Artinya, saya baca minggu yang lalu ya, kan itu rumah apa? Yatim itu ya, yang di Tasikmalaya gitu kan. Rakyat, pemerintah itu harus melindungi rakyat, harus melindungi anak yatim. Ini di sini ya polisi nggak paham atau nggak berani, saya nggak tahu dah. Pokoknya polisi tidak menjalankan tugas dengan benar. Menurut aparat, apa yang mereka lakukan sudah sesuai dengan SKB 3 Menteri? SKB 3 Menteri itu kan kegiatan dakwah. Ini orang panti asuhan kan gaduh saya sama itu. Apapun juga sih harus dilindungi. Apa harta benda, keselamatan warga Ahmadiyah itu harus dilindungi sama polisi. Ya nggak bisa, nggak. Si polisi nggak paham. Yang kedua, yang nggak menjalankan tugas dengan benar. Ya siapapun juga ya harus dilawan. Itu kan orang ngaco, orang mau mengacau kan. Ya harus dilawan sama polisi, jangan takut gitu. Dia harus melindungi warganya dari intimidasi, dari perilaku tindak laku kekerasan, maupun dari apapun juga gitu. Hal-hal yang merugikan orang lain. Jadi polisi tidak paham tugasnya. Yang kedua juga mungkin tidak berani gitu. Terus bagaimana gitu. Penyegelan yang mereka lakukan juga telah dibicarakan dengan pemerintah daerah setempat. Ya, ini sama aja dong. Kalau gitu kita mau berbuat yang melanggar hukum, kalau didukung oleh pemerintah, boleh gitu. Itu kan melanggar hukum itu. Tindakan kekerasan itu melanggar hukum. Boleh disetujui sama bupati juga nggak boleh. Disetujui sama presiden juga nggak boleh. Harus diusir tuh orang-orang yang mau mengacau itu. Nah, kalau nggak bisa ya buat apa jadi polisi gitu. Ketidakberdayaan polisi. Kalau tidak paham, ya kedua tidak berani. Menurut Anda, mengapa aparat seolah tidak berani menindak ormas yang akan melakukan kekerasan? Saya juga nggak paham itu, kenapa jadi nggak berani gitu loh. Tangkep aja, susah amat. Kalau di situ nggak cukup, datangin puyil tempat lain. Kalau nggak kuat juga, tentara ikut gitu loh. Masa sama preman kalah? Nah sekarang kalau rumah kita anak kita mau dipukul sama segelombolan orang yang disetujui oleh bupati, boleh? Nggak boleh kan? Itulah saya nggak paham, kenapa presidennya diem saja gitu loh. Kenapa Kapolri-nya diem gitu? Ini kan urusan Polri itu kan akhirnya ke Kapolri. Kalau Kapolri atasnya presiden gitu kan? Demikian Solahuddin Wahid. Saya Kiki Wijaya.